الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نعم إخواني حفظكم الله، hari yang lalu kita telah menyebutkan mengenai al-aslus tsani. Siapa yang bisa menyebutkan definisi din agama? Nah. Ma makna din? Apa artinya din? Halo. Hadir ni Ustaz. Secara bahasa dua makna. Naam. Apa yang siapa ini? Taufik. Hayyakallah Taufik. Had. Secara bahasa ada dua makna. Naam. Yaitu yang pertama ketundukan ataupun ketaatan. Nah, yang kedua katakan seperti itu bahwasanya din adalah taat. Kemudian yang kedua hari pembalasan itu hari di mana? Nah, yakni yaumul hisab, maliki yaumiddin. Nah, ini yang dimaksud dengan din. Kemudian apa makna dari Islam yang disebutkan oleh muallif kemarin? Kita baca, beliau menyebutkan tiga perkara daripada makna Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Naam. Ana cuba Ustaz. Naam, hadzau. Kalau daripada segi bahasa, berserah diri Ustaz. Naam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua tunduk dengan penuh ketaatan akan segala perintahnya. Naam. Kemudian yang ketiga apa? menyelamatkan diri dari perbuatan syirik. Naam, yakni berlepas diri dari perbuatan syirik. Naam, dan berlaku kesyirikan. Naam, al-bara'a minasyirk, makna dari berlepas diri itu para ulama mereka menyebutkan empat tafsir. Siapa yang bisa menyebutkan empat tafsir tersebut? Apa arti definisi daripada al-bara'ah? Berlepas diri dari disyirikan. Apa maksud dari berlepas diri, konsekuensi? Nah, yang pertama kepuasan dalam hati. Siapa ini? Taufik? Nah, Ustaz. Nah, selain Taufik. Selain Zawd. Hisham, Ustaz. Nah. Hisham, hadi ya Hisham. Ya Allah. Bin Talib. Nah. Hai Hisham. Kaif halak? Naam. Alhamdulillah. Naam. Yang pertama adalah kebencian dalam hati, Ustaz. Naam, al-bughd fi al-qalb, kebencian di dalam hati. Karena syirik dibenci, pelakunya pun dibenci. Karena syirik merupakan penghapus amalan dosa besar yang paling besar. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah memusuhi mereka. Memusuhi mereka karena mereka adalah musuhnya Islam, musuhnya agama, musuhnya Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah. Nah, mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Artinya dengan menggunakan dalil, bukan dengan kejahilan, hawa nafsu, nah, atau dengan taklid kepada sektenya, firqahnya, golongannya, kemudian bebas yang mengkafirkan selain daripada mereka. Artinya mengkafirkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya kafirkan. Artinya dengan menggunakan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Yang keempat adalah membunuh mereka ketika diperintah diperintahkan syariat jihad. Nah, ketika diperintahkan syariat jihad. Karena jihad merupakan amalan Islam yang paling agung. Nabi berjihad, para sahabat berjihad, kaum muslimin, para a'immah mereka berjihad. Nah, tentu dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan oleh para ulama. Tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala dan di bawah bendera imam pemerintah yang syar'i. Nah, karena mereka yang memiliki kekuatan. Nah, ini empat perkara daripada berlepas diri kita dari kesyirikan. Dan pelakunya. Ini merupakan jalannya para anbiya. Termasuk jalannya Ibrahim alaihissalam. Beliau berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Fadkana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Setelah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada Ibrahim al-Khalil. Bapaknya para nabi. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan al-muwahhidun, ahli tauhid. Idza qalu li qaumihim, ketika mereka kaum mukminin berkata kepada kaumnya, para penentang, musuh-musuh Allah, inna bura'a'u minkum, kami sesungguhnya berlepas diri dari kalian. Artinya Ibrahim dan para pengikutnya, anak-anaknya, keturunannya, mereka berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan dan pelakunya. Dan cuma syiriknya saja, pelakunya pun juga dibenci. Wa mimma ta'budun, dan apa-apa yang kalian sembah. Min dunillah, selain Allah subhanahu wa ta'ala, kafarna bikum, kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawa, dan telah nyata antara kita dengan kalian permusuhan. Wal baghdha, dan kebencian abada selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Artinya Ibrahim membenci, kemudian Ibrahim memusuhi mereka, kemudian mengkafirkan kaum musyrikin. Dan ini ada pada jalannya para anbiya dan jalannya para rasul. Maka yang memiliki tiga sifat di atas, dia adalah seorang muslim yang hakiki. Dan kemudian muallif menyebutkan tingkatan daripada Islam, tingkatan daripada agama ini, yaitu Islam, al-iman, kemudian al-ihsan. Nah, kita lanjutkan. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, fa'arkanul islami khamsatun, rukun Islam itu ada lima. Karena beliau menyebutkan ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama Islam, beliau akan menyebutkan saat ini apa saja rukun-rukun Islam. Beliau menyatakan rukun Islam ada lima. Setelah disebutkan lima poin, beliau akan menyebutkan pula satu poin per satu dengan dalil. Setelah rukun Islam selesai, masuk kepada iman. Berapa rukun iman? Kemudian setelah itu akan menyebutkan satu per satu. Setelah itu apa yang disebut dengan ihsan dan dalilnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, fa'arkanul islami khamsatun, rukun Islam itu ada lima. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, Rasulullah. Wa iqamus salati wa ita'uz zakati, dan menegakkan salat, mengeluarkan zakat, wa shaumu ramadan, menegakkan puasa di bulan Ramadan, wa hajju baitillahil haram, dan menjalankan manasik haji ke rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, baitul haram. Naam, baitullah al-haram. Lafaz ini tentu diambil dari hadis yang antum semua sudah hafal, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khams. Ditegakkan Islam itu di atas lima pilar, artinya ini merupakan pondasinya Islam. Kalau pondasi tidak kuat, maka bangunan akan roboh, Islam kita akan lemah. Ditegakkan Islam di atas lima pilar, lima akar, lima pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salat wa ita'uz zakat wa shaumu ramadan wa hajju baitillahil haram. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Ini merupakan apa, fondasinya Islam. Adapun sisa-sisa dari perkara-perkara syariat, ketaatan, amal soleh, amal kebaikan, itu tentu sebagai penyempurna daripada lima rukun ini. Artinya berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahmi, baik dalam bermuamalah, ini semua amalan-amalan yang baik. Tapi ini bagian daripada mukamminat wal mutamminat, sebagai penyempurna, menjadi Islam kita semakin bagus. Kemudian muallif menyebutkan rukun yang pertama. Fadalilu syahadati qauluhu ta'ala, dan dalil daripada syahadat. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Syahidah, kalau bahasa kita diartikan dengan persaksian. Tapi yang dimaksud dengan syahidah di sini, para ulama mereka menyebutkan lima makna. Dan semuanya benar. Yang dimaksud dengan syahidah di sini adalah hakama, waqadha, wa'alama, wa'bayyana, wa'alzama. Ini lima makna. Yang dimaksud dengan syahidah di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah hukum. Hakam. Waqadha, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan. Yang ketiga, a'lama, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan. Yang keempat, bayyana, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Yang kelima, alzama, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan. Ini makna daripada syahidah. Artinya al-hukm, wal-qadha, wal-i'lan, wal-bayan, wal-ilzam. Hukum dari Allah, ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, dijelaskan dan mewajibkan kepada umatnya. Syahidallah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, mempersaksikan, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tiada Tuhan melainkan Dia. Artinya yang berhak untuk ibadah. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, yang menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala adil dalam segala sesuatu. Dan begitu pula para malaikat dan ahlul ilmi juga menyatakan demikian. Subhanallah ikhwani afidhakumullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulul ilmi, orang yang memiliki ilmu. Artinya setiap alim itu dia pasti akan menyaksikan kepada Allah Subhanahu, dia akan pasti bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keesaan, dengan wahdaniyah. Allah Subhanahu wa taala tunggal esa. Seorang alim pasti akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Dia. Maka pada ayat ini ikhwani afidhakumullah, terdapat kemuliaan kepada para ulama. Di mana Allah Subhanahu wa taala sampai menggandengkan, menyamakan persaksiannya Allah Subhanahu wa taala dan persaksian para malaikat dengan persaksian para ulama. Maka ini menunjukkan begitu mulianya ilmu. Yang dimaksud dengan ahlul ilmi di sini adalah ulama usyara, ulama yang berpegang teguh dengan jalannya Al-Quran dan As-Sunnah, dan di mana mereka mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hak Rasulnya. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa takut. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di hamba, di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Dengan tambahnya ilmu, mereka bertambah takut kepada Allah. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala samakan persaksiannya dengan persaksian malaikat dan para ulama, yang orang-orang yang memiliki ilmu dengan kebenaran. Ya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa sifatul izzah, dan lagi maha bijaksana sifatul hikmah. Kemudian muallif rahimahullah beliau melanjutkan, wa ma'naha, makna dari kalimat la ilaha illallah. Kita ini sering menyebutkan ikhwani afidhakumullah bahwasanya kalimat tauhid ini bukan cuma sekedar slogan, bukan cuma sekedar yel, bukan cuma sekedar bendera yang dituliskan di sana kalimat ini, bukan cuma sekedar wirid yang memang kita dianjurkan untuk membaca. Tapi kalimat la ilaha illallah memiliki makna. Kalimat la ilaha illallah memiliki rukun. Mungkin pada beberapa majelis ini kita akan sedikit perpanjang agar kita semakin tahu apa makna la ilaha illallah, dan kenapa orang-orang yang mereka terjerumus kepada kesesatan, mereka jatuh dan salah kaprah di dalam memahami tafsir kalimat ini. Memang la ilaha illallah merupakan kuncinya surga, tapi la ilaha illallah punya arti yang harus dimengerti, difahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula kalimat la ilaha illallah punya rukun, dan rukunnya ada dua, insyaAllah akan kita bahas. Dan begitu pula kalimat la ilaha illallah memiliki 8 syarat yang disebutkan oleh para ulama, 7, dan ada yang menambahkan 1 sehingga 8. Artinya ini penting untuk kita faham, karena ini kunci keislaman seseorang. Sebagai tonggak keselamatan seorang hamba untuk masuk dan menuju surganya Allah SWT dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh sebab itu di sini muallif setelah menyebutkan rukun yang pertama, kemudian dalilnya la ilaha illahu, la ilaha illahu dalam satu surah disebutkan sebanyak dua kali syahadat. Kemudian muallif menyebutkan sekarang maknanya, wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illa Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi, ma'bud. Diarahkan segala ibadah kepadanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang hak, ini makna yang benar. Karena kalau antum ingin mengetahui, ikhwani afidhakumullah, di dalam bahasa Arab, anggap di hadapan antum sekarang ada papan tulis atau proyektor. Nah, atau di hadapan antum saat ini ada satu kertas kosong. Mata antum mengarah kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, huruf yang pertama la dalam bahasa Arab ilmu nahu artinya la nafiyatu lil jins. La ini adalah menafikan jenis. Artinya setelah kata ini seluruhnya akan dinafikan, ditiadakan. Dan huruf la setelahnya pasti ada isim. Dan isimnya itu selalu mansub, difathahkan. Setelah huruf la itu pasti ada isim, kata. Dan kata itu pasti fathah, mansub. Dan setelah isim pasti ada khobar. Akan tetapi untuk la nafiyatu lil jins kebanyakan khobarnya terhapus. Artinya khobarnya disembunyikan. Tinggal dicari kira-kira khobar yang benar ini apa. Kita kembali. La ilaha. Tiada ilah. Artinya sesembahan Tuhan. Ilaha. Oleh sebab itu mansub dengan fathah. Karena setelah la. La ilaha. Haknya di situ fathah. Khabarnya apa? Tersembunyi. Karena sudah kita sebutkan. La nafiyatu lil jins. Setelahnya isim. Dan biasanya ada khabar setelah isim. Dan khabarnya itu tersembunyi. Illallah. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya menafikan segala sesembahan. Tinggal khabarnya sekarang apa? Para ulama mereka mengatakan takdiruhu bihaq. Khabarnya itu bihaq. Artinya tidak ada ilah. Berarti menafikan segala macam sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tidak ada yang disembah selain Allah. Ini kalimat la ilaha illallah. Ya akhi Abdul Hakam, kenapa kok tidak disebutkan khabar itu selain hak? Ya karena kita menggunakan dalil. Ini agama. Apa dalilnya? Terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 60. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang berhak diibadahi, disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesungguhnya yang berdoa kepada selainnya, selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah batil. Wa anna Allah huwal aliyul kabir. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan maha besar. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah hak. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, orang-orang musyrikin, mereka mengetahui kalimat ini. Mereka adalah ahli bahas. Mereka mengetahui kalimat ini. Arti daripada la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ketika Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah kepada umatnya, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Mereka sudah mengetahui konsekuensi daripada kalimat ini. Artinya mereka akan menghancurkan seluruh berhala yang ada. Oleh sebab itu mereka menolak. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika dikatakan kepada mereka orang-orang musyrikin la ilaha illallah, mereka menganggapnya besar. Wa yaquluna, mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, apakah kita akan meninggalkan tuhan-tuhan kami, berhala-berhala kami, Lat, Manat, Uzza, Yahud, Ya'uq, Suwa, Nasr, sampai 360 berhala di samping Ka'bah. Apakah kita akan meninggalkan berhala-berhala tuhan-tuhan kita gara-gara mengikuti seorang penyair yang gila? Oleh sebab itu mereka ingkar karena besarnya kalimat ini, makna ini. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, musyrikun pada zaman jahiliyah masih lebih mending daripada musyrikin zaman sekarang. Musyrikin zaman dahulu mengetahui makna kalimat tauhid. Kalau musyrikin zaman sekarang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehari semalam, mereka mungkin baca 100-1000 kali, tapi tetap saja mereka menyembah kepada kuburan. Mereka menyembah kepada wali, mereka menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah betul-betul mengetahui makna kalimat ini. Artinya kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, hancur patung-patung. Harus dihancur. Maka dari makna ini ikhwani afidhakumullah, kita mengetahui salahnya empat firqah, empat sekte di dalam memahami tafsir kalimat tauhid. Firqah yang pertama, As-Sufiyyah. Mereka memahami makna la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Mereka fahami ilah di sini adalah khaliq. Tidak ada pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya makna ini benar, orang-orang kufar Quraisy tidak akan mengingkari, karena mereka mengetahui dan meyakini tauhid rububiyah. Mereka semua tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala pencipta. Enggak ada satupun yang mengingkari kecuali Fir'aun. Kecuali Fir'aun yang mengatasnamakan dirinya sendiri sebagai Rabb. Adapun orang-orang musyrikin, orang-orang zaman jahiliyah yang hidup di Makkah, di Arab dan selain Arab, mereka mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala khalik. Mereka yakin bahwasanya patung-patung itu tidak bisa menciptakan. Bahkan sebagian di antara mereka membuat patung dari adonan kue, adonan kurma, ketika mereka lapar dimakan patungnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah." Kalau engkau tanya kepada mereka, orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Ini Al-Qur'an yang berbicara. Artinya mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai khalik, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Artinya mereka mengimani tauhid rububiyah. Dan bukan di sini permusuhan antara nabi rasul dengan orang-orang musyrikin. Kalau seandainya yang dimaksud dengan la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah di hadapan keluarganya pertama kali, kalau seandainya makna kalimat la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, tiada pencipta kecuali Allah, tidak akan dibantah oleh pamannya sendiri, Abu Lahab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qulu la ilaha illallah, wahai keluarga aku katakan la ilaha illallah, langsung Abu Lahab membantah, aja'ala al-alihata ilahan wahida, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Shad ayat 5. Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan seluruh Tuhan-Tuhan ini menjadi satu? Terus seandainya makna kalimat Tauhid, tidak ada pencipta selain Allah, tidak akan diingkari Nabi SAW mengucapkan kalimat ini. Karena mereka juga mengimani bahwasanya Allah adalah pencipta, memberikan rezeki kepada mereka keturunan yang bertindak di alam semesta. Tetapi Abu Lahab mengingkari ponakannya sendiri. Aja'al al-alihata ilahan wa, apakah engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu? Inna hadha la syai'un ujab, inilah suatu perkara yang aneh. Maka mereka tidak akan menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau tafsirnya sebagaimana tafsirnya kaum sufi. Ini firqah yang pertama salah di dalam memahami tafsir tauhid. Mereka memahami tauhidul uluhiyah dengan tauhid rububiyah. La khaliqa illallah. Kalau seandainya makna dari tafsir tauhid seperti itu, enggak ada gunanya diutusnya para nabi dan rasul. Kemudian ditegakkan syariat jihad fi sabilillah. Karena mereka juga mengimani umat-umatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan memberikan rezeki kepada mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah mereka menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan la ilaha fil wujud illallah. Kalau ahlu sunnati wal jama'ah, la ma'budah bihaq illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Berarti menafikan segalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Mu'tazilah apa? La ilaha fil wujud, tidak ada Tuhan yang wujud, tidak ada sesembahan yang wujud selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutkan khabarnya bukan bihaq tapi wujud. Artinya la ilaha mawjud illallah, enggak ada Tuhan yang wujud selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kalam batil. Karena tuhan-tuhan dan sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala ini banyak, enggak cuma Allah Subhanahu wa taala saja yang disembah oleh umat manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an banyaknya tuhan-tuhan selain Allah. Akan tetapi Mu'tazilah mengatakan tidak ada Tuhan yang wujud selain Allah. Padahal Tuhan yang disembah oleh umat manusia ini banyak selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Hud ayat 101. وما ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Kami tidak menzalimi mereka, tapi mereka menzalimi dirinya sendiri. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah. Tidak akan bisa memberikan manfaat kepada mereka. Aliha disebutkan dengan lafaz jamak, tuhan-tuhan mereka yang berdoa kepadanya selain Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan adanya banyak-banyak tuhan yang disembah di muka bumi. Begitu pula dalam surat Al-Ahqaf ayat 28. Allah Subhanahu wa taala menegaskan falaula nasarahumul ladzina takhadhu min dunillahi qurbanan aliha dengan lafaz jamak. Yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala dan berkorban kepada tuhan-tuhan tersebut disebutkan dengan lafaz jamak aliha. Maka Al-Qur'an menyebutkan banyaknya umat manusia yang mengambil sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara umat manusia zaman sekarang yang mereka menyembah kepada matahari, mereka menyembah kepada bulan, mereka menyembah kepada bintang, mereka menyembah kepada pepohonan, mereka menyembah kepada lautan, mereka menyembah kepada malaikat, mereka menyembah kepada para nabi, mereka menyembah kepada para wali. Berarti itu mereka jadikan sebagai sesembahan. Berarti ini tafsir batil. Tafsirnya Mu'tazilah, la ilaha fil wujud illallah. Tidak ada sesembahan yang wujud, padahal wujudnya sesembahan banyak di muka bumi. Ini firqah yang kedua. Kemudian firqah yang ketiga, ikhwani hafizakumullah, yang lebih dahsyat, yang lebih parah, yaitu ahlul ittihad wa wahdatul wujud. Yang lebih dikenal dengan istilah wahdatul wujud atau al-ittihad. Apa tafsir mereka? La wujuda illallah. Tidak ada yang wujud selain Allah. Kalau tafsir yang pertama, tafsirnya Sufiyah. Dari firqah-firqah yang sesat. La khaliqa illallah. Tafsirnya Mu'tazilah. La ilaha fil wujud illallah. Tafsirnya wahdatul wujud atau al-ittihad, la wujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyamakan makhluk dengan Allah. Adanya makhluk itu adalah Allah. Maka wahdatul wujud menganggap khalik itu adalah makhluk dan makhluk itu adalah khalik. Rab itu adalah hamba dan hamba itu adalah Rab. Dan mereka disebut dengan firqah al-ittihadiyah. Maka barang siapa yang menyembah berhala, hakikatnya dia menyembah Allah. Ta'ala Allah amma yakuluna uluan kabira. Bahkan sebagian di antara mereka mengatakan bahwasanya anjing dan babi itu adalah Allah. Ta'ala Allah amma yakuluna uluan kabira. Oleh sebab itu ahlu sunnati wal jama'ah mengkafirkan mereka, di antaranya Ibnu Arabi At-Ta'i. Dan ini tokoh yang amat sangat diagung-agungkan oleh orang-orang sufi. Ada dua. Ada yang menggunakan alif lam dan tanpa alif lam. Ibnu al-Arabi. Pakai alif lam. Dan Ibnu Arabi. Halo? Halo? Ada ni Ustaz? Naam. Alhamdulillah. Naam. Suara jelas Saud. Bagus, jelas Zat. Nah, saya. Ada Ibnu Arabi, ada Ibnu Al-Arabi. Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ibnu Al-Arabi adalah alim dari mazhab Malikiyah. Tapi ini Ibnu Arabi At-Ta'i dari Al-Andalus Spanyol yang bernama Muhammad ibn Ali At-Ta'i, yang lebih dikenal dengan istilah Ibnu Arabi, zindiq, mulhid, kafir. Dia pernah mengatakan annahu juz'un min Allah, bahwasanya aku bagian daripada Allah. Artinya Allah bagian daripada dirinya. Bahkan di antara kesesatan orang ini, ikhwani afidhakumullah, menganggap Fir'aun itu mukmin. Artinya orang ini lebih parah daripada Yahudi dan Nasara. Seluruh sekte agama, seluruh kaum Yahud maupun Nasara, mereka sepakat tentang kufurnya Fir'aun. Yahudi sama Nasrani, mereka mengkufuri Fir'aun. Mereka yakini Fir'aun ini kafir. Katanya Ibnu Arabi mengatakan, Fir'aun mu'min. Dan orang ini mengaku dia kawin dengan syaitaniyah, iblis atau jinniyah. Dan dia mengaku bahwasanya dia telah menikah dengan wanita dari kalangan jin. Bisa jadi, ikhwani afidhakumullah, orang ini bagian daripada golongan mereka. Punya kitab yang namanya Fusus al-Ahkam atau Fusus. Dan orang ini dikafirkan oleh jamaah di antara para ulama. Bahkan Al-Hafidh Ibn Juma'ah Al-Biqa'i menulis sebuah kitab yang bernama Tanbihul Ghabi ila Taqdir Ibni Arabi. Peringatan bagi orang-orang yang bodoh terhadap pengkafirannya Ibnu Arabi. Yang memiliki kitab Fusus Al-Hikam. Ini dipelajari oleh orang-orang sufi dan di madrasah-madrasahnya sufi. Maka ahlul ittihad, ikhwani afidhakumullah, mereka menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah, la wujuda illallah, tidak ada yang wujud di muka bumi ini kecuali Allah. Berarti semuanya Allah. Bahkan benda-benda najis mereka anggap itu adalah Allah. Ta'ala wa amma yaquluna 'urwan kabir. Sekali lagi, oleh sebab itu ahlus sunnah mengkafirkan tokoh-tokoh mereka, di antaranya Ibnu Arabi At-Ta'i, begitu pula Ibnu Sab'in, kemudian Umar Ibn Al-Farid, kemudian At-Tilmisani, kemudian As-Sustari, kemudian Al-Qawnawi. Dari kalangan A'immatu Al-Ittihadiyah wa Wihdatil Wujud. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, yaitu Al-Ikhwan. Alaba ya, ikhwan. Al-ikhwan apa? Ikhwan muslimin. Al-ikhwan al-muflisin. Orang-orang yang bangkrut. Al-ikhwan al-muslimin al-muflisin. Dan di antara kepalanya yaitu Sayyid Qutb. Dan saudaranya Muhammad Qutb, di mana mereka mentafsirkan kalimat La ilaha illallah dengan Al-Hakimiyah, ay la hukma illallah. La ilaha illallah, bagi mereka la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Maka ini sekali lagi tafsirun qasir, yang tidak sempurna, kurang, tidak benar, tidak sahih, dan menyelisihi apa yang disebutkan oleh para ulama ussalaf pada tafsir makna la ilaha illallah. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Sesungguhnya Allah subhanahu ialah yang hak untuk diibadai. Wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Ini tafsir yang benar. Tiada Tuhan yang berhak diibadai, disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. berarti mengesakan Allah di dalam berbagai macam peribadatan dan menafikan berbagai macam kesyirikan. Inilah tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Bukan cuma sekedar hakiminya. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kita telah utus pada setiap umat para rasul. Tujuannya apa? An i'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Tauhid. Wajtanibut taghut, jauhilah taghut, sesembahan selain Allah, syirik. Ini tugasnya para nabi. Setiap nabi diutus kepada umat melahirkan dakwahnya ini, menegakkan tauhid, la ilaha illallah, wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Artinya apa? Memerangi syirik. Dan ini makna la ma'budah bihaqqin illallah. Penetapan tauhid dan penafian syirik. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah, jangan berbuat syirik kepadanya dengan apapun. Begitu pula surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, artinya mentauhidkan aku. Begitu pula yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis yang kemarin kita sampaikan dari sahabat Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Mu'adz bin Jabal, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk membunuh umat manusia agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Bertauhid, menafikan berbagai macam kesyirikan, mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Adapun hukum undang-undang di dalam syariat yang dikenal dengan istilah al-hakimiyah, aturan-aturan, undang-undang Allah subhanahu wa ta'ala, itu bagian daripada tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Jangan dikhususkan sehingga menjadi sempit. Karena al-hakimiyah ini bagian daripada rububiyah dan bagian daripada uluhiyah. Sehingga tafsir makna kalimat tauhid la ilaha illallah yang benar sebagaimana yang disebutkan oleh muallif, la ma'budu bihaqqin illallah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kepada dua rukun kalimat ini dan masuk kepada syarat-syaratnya kalimat tauhid. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Barakallah fiik. Kepada ikhwan-ikhwan, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Kalau tak ada, kita tutup. Afwan Ustaz. Allah. Soalan. Ana kurang faham yang tentang kefahaman Mu'tazilah tadi, yang tentang banyak Tuhan, dari fahami banyak Tuhan. Nah, kurang sangat bingung tadi. Nah, bukan Tuhan ada satu. Suara putus-putus, ya. Gimana? Nah. Halo. Yang kedua. Nah, sila Mu'tazilah. Halo. Tadi yang ada apa ke atas sebenarnya sesembahan atau Tuhan, apa yang untuk bahasa kita, bahasa Melayu ini. Anak tak faham Tuhan banyak. Artinya la ilaha fil wujud illallah. Tidak ada Tuhan yang wujud. Nah, artinya mereka menafikan, tidak ada sesembahan-sesembahan yang diibadahi. Nah, padahal sesembahan yang diibadahi di muka bumi ini banyak. Tapi kalau Ahlu Sunnah, tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ini merupakan tafsir yang sempurna. Kalau cuma sekedar menyebutkan la ilaha fil wujud, tidak ada sesembahan yang wujud, maka di muka bumi banyak sesembahan-sesembahan yang diibadahi oleh orang-orang musyrik. Mereka jadikan Isa sebagai anak Tuhan. Mereka jadikan Isa sebagai Allah. Mereka jadikan Isa Tsalitsu Tsalatsa, Trinitas. Di antara yang lain juga Konghucu mungkin mereka menyembah kepada matahari. Artinya umat manusia menjadikan banyak Tuhan di muka bumi. Jadi kalau tafsir dari kalangan Mu'tazilah mengatakan la ilaha fil wujud, tidak ada sesembahan yang wujud di muka bumi ini kecuali Allah, maka tafsir yang batil. Karena banyak umat manusia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tafsir yang sempurna la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah, diibadahi secara hak. Nah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin antum carinya. Nah, bahasa yang pas menurut bahasa Melayu, wallahu alam, ana mungkin kesulitan untuk menjelaskan dengan bahasa antum, atau mungkin di antara ikhwah yang paham dengan maksud ana untuk menyampaikan kepada yang lain. Wallahu alam. Ustaz. Naam. Bagaimana dengan kalimat yang biasa terdengar? Naam. Yang biasa kedengaran itu la maujud illallah, illallah. Kenapa? La maujud illallah. Ya, naam. Adakah itu terkait dengan yang kata la itu? Naam, la maujud illallah ini perkataannya Ahlul Ittihad Wahdatul Wujud. Karena ini banyak diambil oleh orang-orang sufi dari kalangan Asy'ariyun. Mereka banyak sekali mengucapkan kalimat ini, la maujud atau la wujud illallah. Artinya tidak ada yang wujud di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Allah fi kulli makan. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya di tempat sampah ada Allah. Ta'ala Allah amma yakuluna uluwan kabira. La maujud atau la wujuda illallah ini perkataan Ahlul Ittihad atau Wahdatul Wujud atau yang dikenal dengan istilah Al-Ittihadiyyun. Naam. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.